Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala mujibatul ghusli sab'ah. Hal-hal yang mewajibkan ghusl, yaitu mandi, itu ada tujuh. Khurujul mani min makhrajihi biladzah. Yang pertama adalah keluarnya mani dari tempatnya biladzah, dengan ada ya perasaan ladzah, ya nikmat. Maka hal yang mewajibkan ghusl pertama kali, hal yang mewajibkan mandi pertama kali adalah keluarnya mani dari tempat keluarnya. Dafqan biladzah, dengan ya dafqan itu menyembur. Biladzah, dengan disertai perasaan nikmat, maka ini ya al-mujibah yang pertama, yang mewajibkan ghusl yang pertama. Maka jika yang keluar tersebut, mani tersebut bukan keluar dari tempat keluarnya, seperti misalnya ya jika ada lubang di punggungnya misalnya, ini min bab iftiradiyah. Ketika mani tersebut keluar tapi bukan dari tempat keluar yang seharusnya, maka dia tidak mewajibkan mandi, akan tetapi dia ya harus kita menganggapnya sebagai sesuatu yang najis. Mani adalah sesuatu yang tahir, akan tetapi kalau keluar dari tempat selain keluarnya, maka najis dan kita harus berwudu. Kemudian ya dafqan biladzah, kalau tidak misalnya disertai perasaan nikmat dan tidak dafaq, tidak menyembur, maka ya tidak mewajibkan ghusl. Tidak mewajibkan ghusl. Akan tapi harus berwudu kalau misalnya mau salat. Seperti misalnya kalau ada penyakit, atau misalnya karena situasinya sangat dingin misalnya. Bisa jadi seseorang ya memiliki penyakit, kalau dingin sekali maka kemudian keluar mani, maka keluarnya mani tersebut bukan tidak disertai dengan lazzah, tidak disertai dengan ya perasaan nikmat, maka ini bukan hal yang mewajibkan ghusl. Akan tetapi walaupun dia tidak wajib ghusl, dia harus membersihkan mani tersebut karena itu najis. Walaupun kita katakan, tetap katakan itu dia adalah mani, bukan madzi. Ya, tetap itu mani, akan tapi tidak keluar dengan lazzah, sehingga ya kita tetap harus membersihkannya dan berwudu. Kemudian wantiqal, yang mewajibkan ghusl yang kedua adalah intiqalul mani, yaitu ketika mani tersebut terasa ya bergerak di dalam jasad kita, akan tetapi tidak sampai keluar. Misalnya ada penyakit juga misalnya ya, sehingga lubang keluarnya tidak bisa terbuka atau ya semacamnya, maka intiqal ini menyebabkan ya tetap mewajibkan kita untuk mandi wajib. Ya, tetap mewajibkan kita untuk ghusl. Intiqalul mani, walaupun dia tidak keluar, tetap mewajibkan kita untuk ghusl. Akan tetapi, ya, kalau seandainya kita sudah ghusl, kita merasakan ada intiqal. Kemudian, ya, kita merasakan ada intiqal, kemudian keluar. Tetapi keluarnya setelah kita mandi. Jadi kita intiqal dulu, ada ya, ada perasaan, kita merasakan ada ya bergeraknya mani di dalam jasad, kemudian kita mandi wajib, kemudian mani tersebut keluar, maka apakah kita harus mandi lagi atau tidak? Para ulama menjelaskan tidak perlu, karena itu adalah mani yang sama dan tidak ada dua mani dalam satu mani yang sama, ya, tidak ada dua mani dalam satu tidak ada dua mandi dalam satu mani yang sama. Kemudian wa tahyibu hasyafatin fi farjin au duburin walau li bahimatin au mayitin bila hailin. Kemudian yang mewajibkan ghusl yang ketiga adalah tahyibu hasyafah. Ketika hasyafah ra'suz zakar, kepala zakar itu ya dimasukkan ke farj atau dubur. Maka di sini penulis ya, ada beberapa kasus yang hendak ditinjau oleh penulis. Yang pertama, taghyibu hasyafah fi farjin. Memasukkan ra'sul zakar, memasukkan kepala zakar ke dalam farj itu mewajibkan ghusl. Akan tetapi ya, walaupun itu tidak keluar mani. Ya, jadi antara keluar mani walaupun tidak masuk atau ya masuk akan tetapi tidak keluar mani. Apalagi dua-duanya. Maka itu lebih mewajibkan ghusl. Taghyibu hasyafatin fi farj au dubur. Atau ketika seseorang misalnya diasumsikan ini adalah perbuatan yang haram, ya, dosa besar. Akan tapi ketika seandainya diasumsikan ada seseorang memasukkan ya hasyafahnya, ra'sul zakarnya ke dubur ya perempuan, apalagi laki-laki, maka dia wajib untuk mandi. Ya, jadi di sini penulis menyebutkan hukum ini bukan dalam rangka meridhoi perbuatan tersebut, akan tapi dalam rangka untuk menjelaskan ketika seseorang ya na'udzubillah min dzalik melaksanakan hal yang haram tersebut, dia harus mandi wajib sebelum dia sholat, sebelum dia ya baca Quran misalnya. Kemudian walau li bahimatin aw mayitin, baik farj atau dubur tersebut milik binatang, ya, na'udzubillah min dzalik, ini juga haram. Akan tapi penulis sebagaimana yang kita katakan tadi menjelaskan hukum wajibnya mandi setelah perbuatan ini dilakukan. Ketika seseorang misalnya memasukkan hasyafahnya ke farj atau dubur bahimah atau mayit bila ha'ilin tanpa pembatas, ya, tanpa pembatas di seluruh kasus yang disebutkan, farj perempuan, dubur perempuan, farj laki-laki, dubur farj laki-laki tidak mungkin ya, dubur laki-laki, bahimah farj atau duburnya, mayit farj atau duburnya, dengan syarat bila ha'il, tanpa pembatas, ya. Tapi kalau ada ha'il seperti misalnya pakaian, maka ya itu ya tidak mewajibkan mandi. Wa islamu kafirin mautun. Ya, sebelum kita lanjut, hasyafah di sini adalah seluruh ra'sul zakar. Kalau sebagiannya saja maka tidak mewajibkan mandi. Kalau sebagian saja dari hasyafah maka tidak mewajibkan mandi. Demikian pula kalau misalnya hasyafahnya qadarullah tidak ada, terputus, ya. Maka taghyibu ya, memasukkan sebagian yang tersisa yang kadarnya, yang ukurannya sama dengan hasyafah pada umumnya, maka itu yang kita katakan hal yang membatalkan wudu. Ya, kalau hasyafahnya qadarullah, na'udzubillah min dzalik gitu ya, terputus, maka memasukkan bagian yang tersisa dengan seukuran yang sama seperti hasyafah. Kemudian penulis berkata wa islamu kafirin. Ketika seorang kafir masuk Islam, baik orang kafir tersebut kafir asli ataupun murtad, maka dia wajib untuk mandi. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya Qais bin Asim untuk masuk Islam, untuk mandi setelah masuk Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau Qais bin Asim untuk mandi bisidrin, bima'in wasidrin, dengan air dan sidr. Ya, jadi wajibnya mandi setelah seseorang itu masuk Islam, baik dia kafir asli ataupun murtad, itu dalilnya dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ya, jadi ini juga termasuk ya hadis qauli dan hadis fi'li. Kemudian wa islamu kafirin di sini, ya, walaupun ketika dia dalam kondisi kafir, misalnya orang murtad misalnya, dia murtadnya sebentar tidak sampai melakukan hal-hal yang mewajibkan ghusl yang telah disebutkan sebelumnya, keluarnya mani atau memasukkan hasyafah atau intiqalul mani gitu ya. Walaupun tidak ada hal-hal ini ketika dia masih kafir, akan tapi sekedar dia masuk Islam, dia wajib mandi. Baik orang kafir tersebut sebagaimana yang telah kita katakan tadi, kafir asli ataupun murtad, atau walaupun dia mumayyiz sekalipun. Ya, selama dia sudah mumayyiz, maka dia wajib mandi setelah masuk Islam. Wa mautun, orang yang meninggal, maka ya dia wajib dimandikan. Ya, bukan wajib mandi sendiri ya. Wajib dimandikan. Wa haidun wa nifas, dan wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka dia wajib mandi setelah selesai. Ya, jadi keluarnya darah pertama kali dari wanita yang haid dan nifas itu adalah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Sedangkan selesainya atau inqita'ud dam, ya, berakhirnya darahnya, itu adalah syarat sahnya untuk syarat sahnya dari mandinya tersebut. Jadi syarat wajib dari ghusl untuk wanita haid dan nifas adalah ketika keluar darah pertama kali dia wajib untuk mandi. Tapi kapan? Nunggu setelah syarat sah terwujud, yaitu apa? Inqita'ud dam. Setelah darahnya itu selesai, itu baru syarat sah. Jadi keluarnya darah pertama syarat wajib, kemudian berhentinya darah terakhir syarat sah. Wa sunna li jum'atin wa aidin wa kusufin. Kemudian penulis menyebutkan beberapa hal yang disunnahkan mandi, ya, bukan mandi wajib berarti, tapi mandi sunnah. Maka di sini penulis menyebutkan yang pertama adalah li jum'atin, wa sunna li jum'atin. Disunnahkan untuk ya mandi Jumat. Kemudian mandi salat Id, sebelum salat Id. Wa kusuf, ya, salat kusuf, salat gerhana. Wa istisqa, salat istisqa. Maka ini ya illahnya karena berkumpulnya banyak manusia di situ, disunnahkan untuk mandi. Ya, jadi ada hadis yang menyebutkan ya mandi Jumat, kemudian Id, akan tapi selainnya itu dikiaskan. Wa junun wa igma illah tilama fihima, dan disunnahkan mandi juga setelah ya setelah seseorang yang gila itu sembuh, atau seseorang yang igma, seseorang yang itu tidak sadarkan diri, pingsan misalnya. Ketika orang tersebut sadar, maka disunnahkan untuk mandi. Tetapi dengan catatan lah tilama fihima. Ya, jika ketika kondisi gila atau ketika kondisi tidak sadarkan diri tersebut tidak ihtilam, tidak ya keluar mani. Kalau keluar mani maka ya, wajib mandi. Akan tetapi kalau misalnya ya dikatakan oleh orang-orang ya antum tidak keluar mani, maka ya orang yang pingsan misalnya tidak ada tanda-tanda di celananya misalnya, bekas-bekas mani misalnya, maka sunnah saja mandinya setelah itu. Sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tidak sadarkan diri, beliau mandi. Maka yang berdalil di sini ighma, tidak sadarkan diri, akan tapi kondisi gila junun itu dikiaskan. Kalau seandainya orang yang tidak sadarkan diri saja disunnahkan untuk mandi, apalagi orang yang gila, yang orang gila tersebut memiliki tasarruf, memiliki ya dia bisa bergerak-gerak, dia bisa berbuat sesuatu. Kalau tidak sadarkan diri dia tidak berbuat sesuatu. Kalau yang tidak berbuat sesuatu saja disunahkan untuk mandi, apalagi yang bisa berjalan, yang bisa berbicara, walaupun dia tidak paham apa yang dia bicarakan, gitu ya, karena kondisi junun. Kemudian wastihadatin likulli shalah, disunahkan bagi wanita yang istihadah, ya, wanita mustahadah, untuk mandi untuk setiap salatnya. Disunahkan. Wa ihram, ya, dan juga untuk ihram duhuli Makkah, masuk Makkah, wa haramiha, masuk Masjidil Haram, wa wukufin bi Arafah, ya, ketika wukuf di Arafah, wa tawaf fi ziyaratin, yani tawaf ifadah, wa wada', yani tawaf wada', wa mabitin bi Muzdalifah, wa rami jimar, mabit di Muzdalifah dan melempar, ya, kerikil rami jimar, maka semua ini disunahkan sebelumnya untuk mandi. Wa tanqudul mar'atu sya'raha li haidin wa nifasin la janabatin idza rawat usulahu. Kemudian tanqudul mar'ah sya'raha. Ya, di sini penulis menyebutkan bagaimana tata cara perempuan ketika dia mandi wajib. Yang pertama, kalau dia mandi wajib setelah haid dan nifas, maka dia wajib untuk melepaskan ikatan rambutnya. Maka dia wajib untuk melepaskan ikatan rambutnya. Akan tetapi kalau dia janabah, maka tidak wajib. Cukup baginya untuk ya rawat usulahu, ya, membasahi dan menyela-nyela rambutnya hingga ke, ya, akarnya, sehingga, ya, tidak seluruh rambutnya itu harus dilepaskan atau diuraikan begitu, ya. Mengapa? Karena para ulama menjelaskan kondisi janabah itu bisa jadi jauh lebih sering daripada kondisi haid dan nifas, ya. Kondisi janabah, ya, setelah jima maksudnya, itu bisa jadi jauh lebih sering daripada kondisi haid dan nifas. Sehingga untuk memudahkan, maka kondisi janabah tidak perlu, ya, dilepaskan ikatan rambutnya. Wa sunnah tawadduun bimuddin waqtisalun bisa'in. Maka di sini penulis kemudian, ya, menjelaskan tentang kadar air yang bisa digunakan untuk berwudu dan ghusl. Maka disunnahkan untuk berwudu dengan air sebanyak satu mud. Satu mud adalah, ya, sebesar satu cakupan kedua tangan. Ya, seperti ini, ya. Cakupan kedua tangan itu satu mud. Akan tapi disunahkan untuk ghusl, untuk mandi, itu dengan satu sok, yaitu empat mud. Empat kali mud itu satu sok. Maka ini disunahkan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka sebagaimana perkataan penulis berikutnya, wa kuriha israf. Ya, dimakruhkan untuk israf, untuk boros, ya, dalam masalah air. Maka di sini para ulama menjelaskan ketika seseorang itu bisa berwudu dengan air di bawah satu mud atau bisa ghusl dengan air di bawah satu sa', maka wudu dan ghuslnya tersebut, ya, ajza, yakni sah dan telah mencukupi, tidak perlu, ya, di sini perkataan penulis berwudu dengan satu mud kemudian ghusl dengan satu sa', itu disunnahkan, bukan diharuskan, ya, itu bukan jumlah minimal, akan tetapi itu adalah, ya, kadar yang disunnahkan sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini dalilnya dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau sekarang, ya, satu mud itu, ya, cuma cukup buat kumur-kumur sama istinsyak aja, ya, atau cuci tangan saja di awal, ya. Kemudian penulis berkata, wa inna wa bil ghusli raf'al hadatsain aw al hadats wa atlaqa irtafa'a. Jika seseorang itu meniatkan dengan ghuslnya tersebut mengangkat kedua hadas, hadas akbar dan hadas besar, hadas akbar dan hadas kecil, ya, hadas akbar atau hadas besar dan hadas asghar atau hadas kecil, maka, ya, irtafa'a, maka kedua hadasnya tersebut, ya, terangkat. Tetapi kalau misalnya dia meniatkan mengangkat hadas, tapi tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan ini hadis akbar atau hadis asghar, dia yang terbersit di hatinya itu adalah ini untuk mengangkat hadas misalnya, maka sama, ya irtafa. Maka itu tidak masalah juga, ya hadasnya terangkat. Wa sunna li junubin uslu farjihi wal wudu'u li aklin wa syurbin wa naumin wa mu'awadati wat'in wal ghuslu laha afdal wa kuriha naumu junubin bila wudu. Kemudian penulis di sini menjelaskan tentang ketika seseorang yang kondisinya junub, maka disunnahkan bagi orang yang kondisinya junub, ya, untuk ghuslu farjihi, untuk membasuh farjnya. Untuk membasuh, ya, farsnya, kemudian berwudu. Sebelum dia misalnya makan, sebelum dia minum, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza arada ayakul aw yashrab ay yatawaddo wudu'ahu lis-shalah." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang lijunubin, memberikan keringanan bagi orang yang junub. Ketika dia menginginkan untuk makan dan minum, maka dia, ya, cukup untuk berwudu seperti wudu untuk sholat. Maka ketika, ya, orang junub mau makan dan minum, ya, disunnahkan baginya untuk membersihkan dulu farsnya, kemudian berwudu sebelum makan dan minum. Tapi ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian wa naumin wa mu'awadati wat'in, ya, sebelum tidur juga, maka disunnahkan hal yang sama. Ghuslul fars dan wudu. Demikian pula ketika mu'awatiti wat'in, ketika mengulangi wata, mengulangi jima, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu anshat lil audah, karena itu, ya, lebih lebih baik, lebih membuat, ya, bersemangat untuk, ya, lil aud, yakni lil aud untuk kembali berjima. Maka di sini, ya, terdapat beberapa hal yang boleh dilakukan. Ya, jadi hukum sunnah di sini menunjukkan bahwa, ya, tidak wajib, sehingga ketika junub langsung makan, langsung minum, langsung tidur, langsung mengulang kembali, ya, wata itu tidak masalah, akan tetapi disunnahkan untuk, ya, ghuslul farj dan wudu, membersihkan farj, kemaluan dan wudu sebelumnya. Akan tapi penulis berkata wal ghuslul laha afdal. Ya, laha di sini maksudnya mu'awadah wat'in. Ya, sebelum dia mengulangi jima'nya, tadi kita katakan disunnahkan untuk wudu, akan tetapi kalau dia ghusl sebelum dia mengulangi jima'nya, maka itu lebih, ya, lebih baik. Itu afdal. Wa kuriha naumu junubin bila wudu. Ya, dimakruhkan naumu junubin bila wudu, tidurnya seorang yang junub tanpa wudu. Ya. Jadi walaupun tadi kita katakan hukumnya sunnah, akan tapi ketika seseorang yang junub langsung tidur, maka hukumnya makruh. Kemudian kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu tayamum. Di mana, ya, penulis berkata yasihu tayamum biturabin tahurin mubahin lahu gubar idza adimal ma lihabsin au ghairi. Maka sah tayamum dengan turab. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis dengan turab. Turab di sini, ya, tanah ini adalah tayamum ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat ini, ya, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba, ya, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda waj'ala liyal ardu masjidan wa tahura, ya, jadi al ardu dijadikan masjid dan dijadikan tahur sebagai, ya, alat untuk bertaharah, itu termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turab di sini adalah tanah. Ya, akan tetapi tidak sekedar tanah, akan tetapi disyaratkan tohur, harus tohur, tidak boleh tanah yang najis. Karena tujuan kita adalah untuk toharoh, tidak boleh dengan sesuatu yang najis. Kemudian penulis berkata mubah, harus dengan tanah yang mubah. Kalau tanah yang ya, hasil rampasan misalnya, maka ya tidak sah tayamumnya, karena itu adalah suatu yang terlarang. Sebagaimana ketika kita membahas tentang wudu, ya ketika kita thaharah dengan ya dengan air, dengan wudu, maka airnya kalau misalnya hasil rampasan, maka dia tidak sah wudunya. Kemudian lahu gubar, ya turab tersebut harus memiliki gubar, debu yang ketika tangan kita disentuhkan ke tanah tersebut, maka ada sesuatu yang menempel, ya sehingga kalau misalnya kita menyentuhkan ke batuan, misalnya tidak ada yang menempel sama sekali, misalnya ya sentuhkan tidak ada yang menempel sama sekali, maka itu tidak mencukupi untuk tayamum, ya. Maka di sini disebutkan lahu gubar, ya idza adimal ma. Tayamum itu disyariatkan ketika adimal ma, ketika ya air itu tidak ada. Lihabsin, yaitu ketika misalnya ya seseorang itu tidak bisa menemukan air, ya, atau misalnya dia terhalangi, atau misalnya dia ya di penjara misalnya, na'udzubillah min dzalik, atau dia ya terkunci di kamar gitu misalnya, tidak ada air, maka dia tidak bisa mendapatkan air. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah ya tayamum aw ghairihi, atau ya yang selainnya, idza adimal ma li habsin aw ghairihi, ya seperti yang tadi kita sebutkan, ya seperti misalnya di penjara atau terkunci di dalam kamar tidak ada air di dalamnya, maka itu semua adalah kondisi-kondisi yang ya membolehkan kita untuk tayamum. Idza adimal ma aw khifa bi isti'malihi aw talabihi dararun bi badanin aw malin aw ghairihima, atau ketika ya ketika dia bisa menemukan air, akan tetapi ketika menggunakannya dia khawatir, ya khifa bistimalihi dararun bi badanin, ya khawatir akan membahayakan badannya. Misalnya ketika dia sakit, kemudian ketika dia gunakan air tersebut, maka ya air tersebut akan mencelakakan ya dirinya. Misalnya airnya terlalu dingin misalnya, atau airnya terlalu panas misalnya, atau misalnya ya ketika dia mencari air, ya dia yakin masih bisa untuk dicari air di daerah tertentu misalnya, akan tetapi ketika dia misalnya mau mencari air, maka bisa jadi ada binatang buas menunggunya gitu ya. Dia di hutan misalnya, dia yakin di sini pasti ada air insyaallah, akan tapi perlu dicari, akan tapi kalau dia pergi mencari, maka bisa jadi ada binatang buas, atau bisa jadi hartanya ya ini diambil, ya sebagaimana perkataan penulis aw talabihi dararun bi badanin aw malin, ya mencelakakan ya badannya atau hartanya. Ketika dia pergi mencari kemudian mencelakakan hartanya, ya maka ya disyaratkan bagi dia untuk tayamum, boleh bagi dia untuk tayamum. Jadi tayamum itu tidak hanya ketika ya airnya itu tidak benar-benar tidak ada, atau ketika dia misalnya sakit kemudian menggunakan air tersebut langsung ya langsung parah misalnya, atau langsung bertambah sakitnya, tidak. Akan tapi ketika hanya sekedar kekhawatiran, tapi kekhawatiran itu sangat beralasan, ketika dia pergi mencari kemudian khawatir ada binatang buas karena sudah terkenal di daerah situ binatang buas banyak gitu misalnya, atau banyak perampok sekali ditinggalkan ya tendanya misalnya, langsung ludes sak tenda-tendanya misalnya, maka ya disarankan untuk tayamum. Kemudian di sini penulis tidak menyebutkan penyebab lainnya untuk tayamum, ya. Di antara penyebab lainnya adalah ketika untuk beli air misalnya itu harganya sangat mahal misalnya. Harganya sangat mahal sehingga tidak mampu untuk membelinya, maka disyaratkan tayamum. Atau ya harganya normal, akan tetapi kalau misalnya akan tapi dia hanya punya uang sedikit, sehingga kalau dia mau beli air tersebut, dia akan membahayakan dirinya sendiri atau keluarganya atau orang-orang yang dia nafkahi, karena kemudian setelah itu tidak ada uang lagi untuk ya, membeli air atau membeli makanan misalnya, maka disyaratkan untuk tayamum. Ya. Demikian pula kalau misalnya airnya tinggal sedikit, akan tetapi kalau dia gunakan untuk wudu, dikhawatirkan tidak ketemu air lagi sehingga dia akan ya kehausan dan membahayakan dirinya atau keluarganya, maka atau ya binatang piaraannya, maka ya tayamum. Kemudian penulis berkata wa yuf'al. Jadi di sini dararun bi badanin aw malin aw ghairihima. Ghairihima di sini misalnya binatang piaraannya misalnya ya. Wa yuf'alu an kulli ma yuf'alu bil ma siwa najasatin ala ghairi badanin idza dakhala waqtu fardin wa ubiha ghairu. Maka yuf'alu an kulli ma yuf'alu bil ma. Dilakukan dengan tayamum tersebut segala sesuatu yang dilakukan dengan air. Maksudnya adalah kalau kita wudu atau kalau kita taharah ya, kalau kita taharah yang menggunakan air itu apa saja? Taharah dengan air apa saja? Wudu, kemudian ghusl mandi, kemudian bersihkan najis ya, bersihkan najis. Maka penulis hendak berkata di sini ya, tayamum itu bisa menggantikan keseluruhan tahoroh ini yang menggunakan air ini, tetapi ada pengecualian. Siwa najasatin ala ghairi badanin, kecuali membersihkan najis yang tempatnya di selain badan. Karena membersihkan najis itu bisa jadi najisnya ada di badan atau ya di tangan kita misalnya, atau najisnya ada di pakaian, atau najisnya ada di buk'ah, di tempat kita mau sholat misalnya. Maka ada tiga tempat ya kemungkinan adanya atau terkenanya benda najis: badan, pakaian, atau tempat kita mau sholat. Maka penulis berkata di sini ya, tayamum itu bisa menggantikan taharah air hanya ketika membersihkan najis yang di badan. Kalau membersihkan najis yang di pakaian ya, dan membersihkan najis di tempat sholat, itu tidak bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kalau najis yang ada di badan, maka bisa digantikan dengan tayamum dengan cara najisnya tersebut kita hilangkan, atau kita ya dihilangkan benda najisnya dengan batu misalnya atau dengan tisu. Ya, karena di mazhab Hambali membersihkan najis harus dengan air dan harus 7 kali. Ya, insyaallah itu dibahas di fasal berikutnya, harus 7 kali basuhan. Ya, harus 7 kali basuhan. Itu mengapa dibahas di bab ghusl, ketika seseorang misalnya dia mandi wajib, di badannya, di kakinya misalnya ada benda najis, maka ketika dia misalnya mengguyur air sekali ke badannya sehingga menghilangkan benda najis tersebut ya, maka ya hadasnya terangkat. Kalau misalnya itu guyuran langsung mencakup keseluruhan ya, keseluruhan badan, maka hadasnya terangkat, tapi najis yang di sini belum terangkat. Ya, jadi kenapa? Karena di mazhab Hambali membersihkan badan dengan air itu harus 7 kali. Membersihkan badan dari benda najis dengan air itu harus 7 kali, ya. Kalau tidak 7 kali maka ya tidak teranggap najisnya itu telah terangkat. Ini di mazhab Hambali. Ya, kalau di mazhab yang lain ya sekali cukup. Jadi di mazhab Hambali ada minimal 3 riwayat. Yang pertama adalah harus 7 kali, yang kedua harus 3 kali cukup, 3 kali saja, yang ketiga sekali cukup selama itu menghilangkan benda najis tersebut. Maka ya, ketika seseorang itu memiliki benda najis yang menempel di badannya, dia hilangkan benda najis tersebut dengan batu atau dengan tisu ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian ya, karena di mazhab Hambali harus menggunakan air dan 7 kali, maka ini belum ya, terhukumi sudah suci dari benda najis, sudah suci dari najis, maka apa yang harus dilakukan supaya dia ya bisa sholat? Yang harus dilakukan adalah tayamum setelah itu. Ya, dalam rangka menggantikan basuhan air tersebut. Jadi wudu bisa digantikan dengan tayamum ketika syarat-syaratnya terpenuhi ya, ketika enggak ketemu air atau ketika menggunakan air dikhawatirkan akan sakit sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Ghusl bisa digantikan dengan tayamum ya, sama ketika enggak ada air, ketika menggunakan air bakal ya membahayakan dirinya dan seterusnya. Kemudian membersihkan benda najis itu juga bisa digantikan dengan tayamum jika benda najisnya tersebut menempel di badan, bukan di pakaian atau di ya tempat kita sujud, tempat kita sholat. Idza dakhala waqtu fardin, ya ini syarat berikutnya, yaitu apa? Tayamum itu harus dilakukan ketika waktu ya sholat wajib itu telah masuk. Ketika misalnya kita mau sholat zuhur tidak menemukan air, maka harus tayamum. Tayamumnya harus setelah waktu zuhur itu ya masuk. Sebelum waktu zuhur, maka tayamum tersebut ya tidak boleh dengan tayamum tersebut kita sholat zuhur. Ya. Mengapa? Karena tayamum itu ya adalah rukhsah. Tayamum itu adalah sekedar mubih li sholat, membolehkan untuk sholat. Sebagaimana nanti kita dibahas di sini insyaallah, tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Ya, dan bukan mengangkat najis. Tayamum itu hanya sekedar membolehkan. Jadi ketika tadi wudu bisa digantikan tayamum ketika syarat-syaratnya terpenuhi, ghusl bisa digantikan tayamum ketika syarat-syaratnya terpenuhi, itu hanya sekedar membolehkan untuk sholat, bukan mengangkat hadas di mazhab. Ya. Walaupun ya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian diikuti oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah adalah ya bahwa tayamum itu mengangkat hadas. Akan tapi di mazhab Hambali sama juga di Syafi'i itu tayamum hanya sekedar membolehkan untuk sholat. Kemudian idza dakhala waqtu fardin wa ubiha ghairu, atau ketika sholat nafilah dibolehkan. Maksudnya bukan sholat, bukan waktu yang itu dilarang untuk sholat sunnah. Ketika sholat sunnah mulai dibolehkan, ya, maka baru tayamum. Kalau misalnya tayamumnya ketika di waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat sunnah, maka tayamum tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat sunnah ketika waktunya sudah diperbolehkan. Ya. Wa in wajada ma'an la yakfi taharatahu ista'malahu tsumma tayammama. Ketika dia ya bisa mendapatkan air, akan tetapi air tersebut tidak cukup untuk taharahnya, tidak cukup untuk wudu dan ghuslnya, maka dia gunakan air tersebut kemudian dia bertayamum. Demikian pula ketika ya air tersebut tidak cukup untuk digunakan ya membasuh benda najis di badannya, tidak cukup sampai 7 kali misalnya. Ya, karena saking sedikitnya, maka dia tetap gunakan ya. Karena fattaqullaha mastata'tum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah semampu kalian, tetap gunakan air tersebut walaupun wudunya enggak sampai selesai, walaupun ghuslnya enggak sampai memenuhi seluruh badan. Akan tetapi ista'malahu tsumma tayammama. Akan tetapi ya, setelah dia menggunakan air tersebut, dia ya bertayamum. Dalam rangka untuk menutupi yang bagian yang masih belum ya dikenai wudu atau ghusl. Ya maka ini adalah tayamum adalah pengganti wudu. Pengganti air untuk wudu dan ghusl, bisa jadi dari awal, bisa jadi dia memang tidak menemukan air sama sekali, atau dia menemukan air akan tapi sebagian saja, hanya cukup untuk sebagian wudu saja atau sebagian ghusl saja. Kemudian penulis berkata, "Wa tayammamu lil jurhi 'inda ghuslihi illam yumkin mashu bil ma' wa yaghsilu sahih." Ya. Wa tayammum lil jurh, seseorang itu bertayamum untuk luka, 'inda ghuslihi, ketika hendak membasuh luka tersebut, illam yumkin mashu bil ma', jika tidak mungkin untuk mengusapnya dengan air, wa yaghsilu sahih. Ini terkait dengan pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas, ketika seseorang ya mengenakan jabirah. Ada yang masih ingat? Mengenakan jabirah ya. Kalau misalnya dia mengenakannya ya ada dua syarat, yaitu dia sudah bertaharah sebelumnya dan dia ya jabirahnya tersebut ala qadril hajah, sesuai dengan ya ukuran jabirah tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ya, maka disyaratkan untuk diusap. Akan tetapi kalau salah satu yang tidak terpenuhi syarat tersebut, apalagi keduanya, maka harus dibuka kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan bagaimana caranya? Ya, kalau tidak terpenuhi salah satu syarat, misalnya tidak terpenuhi syarat ala qadril hajah. Jadi dia mengenakan jabirah, sebelumnya telah bertaharah, telah wudu misalnya. Kemudian dia kenakan jabirah, ya, karena luka, akan tapi jabirahnya tersebut melewati batas kebutuhan. Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia mau wudu misalnya, ya, jadi jabirahnya itu misalnya lukanya di tangan. Ketika dia mau wudu, maka dia membasuh muka dengan normal karena lukanya bukan di muka, ya, dan lukanya bukan di hati. Jadi lukanya di tangan, maka basuh mukanya dengan normal. Kemudian ketika dia hendak membasuh tangannya dengan air, ada luka yang diperban misalnya atau dipasangi jabirah, maka ya ketika jabirahnya itu melewati batas hajah, batas kebutuhan, bagian tangan yang tidak ditutupi jabirah dia basuh, bagian ya lukanya yang ditutupi jabirah yang sesuai kebutuhan, bagian lukanya benar-benar itu diusap. Akan tapi bagian ekstra dia apakan? Tayamum. Ya, tayamum bagian yang ekstra. Karena itu di atas thaharah. Ya, jadi bagian yang ekstra dia bukan bagian yang menutupi luka, tapi dia di atas thaharah, maka tayamum. Atau kalau misalnya syarat thaharah tidak terpenuhi, misalnya ketika seseorang ya mengenakan jabirah karena luka, tetapi dia sebelum mengenakan jabirah dia dalam kondisi tidak punya wudu. Jadi dia enggak punya wudu, kemudian jatuh, na'udzubillah min dzalik, terus luka, terus dia langsung kenakan jabirah, berarti dia tidak berwudu sebelumnya, ya. Maka kalau bisa dilepas untuk berwudu dan tidak membahayakan, tidak membuat lukanya tambah parah misalnya, atau makin lama sembuhnya, lepas. Akan tapi kalau misalnya itu membahayakan atau membuat lebih lama sembuhnya, maka tidak perlu dilepas. Akan tapi apa yang harus dia lakukan, ya, yang harus dia lakukan adalah apa? Dia basuh bagian tangan yang tidak ditutupi jabirah, kemudian tangan yang ditutupi jabirah tersebut yang ala qadril hajah, ya, sesuai dengan kebutuhan, tapi enggak atas thaharah, dia tayamum. Ya, jadi terbalik tadi ya, yang membolehkan untuk masah karena dia di atas thaharah. Yang bolehkan untuk masah karena dia di atas thaharah. Karena syarat masah adalah syarat mengusap adalah harus memiliki syarat thaharah, ya. Jadi, ana ulangi, ketika seseorang itu ya terluka, maka kalau tidak terpenuhi syarat qadrul hajah, ya, tapi dia berada di atas thaharah sebelum mengenakan jabirah, maka dia usap, dia basuh bagian tangan yang tidak terkena jabirah, tidak ditutupi jabirah, dia usap bagian yang menutupi luka yang sesuai dengan qadrul hajah, sesuai dengan kadar kebutuhan, itu dia usap karena ini di atas thaharah. Kemudian bagian yang ekstra itu tayamum. Tapi kalau tidak di atas thaharah, ya akan tapi ala qadril hajah, syarat thaharah tidak terpenuhi, akan tapi syarat memenuhi kadar kebutuhan itu, menutupi kadar kebutuhan itu terpenuhi, ya, maka yang dia lakukan adalah dia basuh bagian tangan yang tidak ditutupi jabirah, kemudian ya seluruh jabirah tersebut tidak bisa diusap karena tidak di atas thaharah, akan tapi dia langsung tayamum. Maka tayamumnya di sini ya tentunya dia lakukan tayamumnya setelah dia mengusap wajah, membasuh wajah. Setelah dia membasuh wajah, kemudian giliran untuk membasuh tangan, maka baru disitulah tempatnya dia mengusap dan tayamum. Ya. Demikian pula kalau lukanya itu di kaki, maka ya disitulah dia tempatnya untuk mengusap dan tayamum sesuai dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Ya. Kenapa? Karena di wudu itu ada tertib. Ya, di wudu itu ada tertib. Di wudu salah satu rukun wudu adalah tertib, yaitu urutan. Ya, yaitu harus terpenuhi sesuai dengan urutan. Kemudian penulis berkata, wa tayammamu lil jurhi inda ghasli illam yumkin mashu bil ma wa yasilu sahih, ini telah kita jelaskan, wa talabul ma'i syartun. Fa inna sya qudratu alaihi wa tayammama a'ada. Talabul ma', mencari air itu syarat. Ya, jadi tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian ya dia tidak ada kekhawatiran seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada kekhawatiran misalnya ada binatang buas atau ada penjahat misalnya. Ya. Tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka wajib baginya untuk mencari air terlebih dahulu. Tidak hanya sekedar di rumah anak airnya mati. Kemudian ya sudah tayammum ya, tanpa mencari nanya ke tetangga. Ya, jadi harus mencari air terlebih dahulu. Akan tapi kalau dia lupa bahwa dia bisa untuk mendapatkan air, dia lupa misalnya bahwa ya ada air di rumah tetangga sana si fulan misalnya, dia lupa, dia kira satu desa semuanya nggak ada air, kemudian dia lupa seharusnya dia bisa menuju ke rumah si fulan, tidak begitu jauh, kemudian untuk pinjam air atau beli air tidak masalah ya, selama harganya tidak mahal seperti yang tadi kita sebutkan gitu ya, syarat-syarat tadi tetap harus diperhatikan ya. Jadi ketika dia lupa bahwa dia bisa, seharusnya bisa menggunakan air, akan tapi dia lupa kemudian dia bertayamum, maka sholatnya tidak sah, harus dia ulang ya, harus dia ulang. Karena apa? Karena statusnya lupanya tersebut tidak membuat tidak memiliki status wajidul ma. Ya, dia dari awal itu memiliki status wajidul ma, orang yang bisa mendapatkan air. Lupanya itu tidak bisa menghilangkan statusnya ini. Ya, jadi lupa ini tidak menjadi uzur. Sholatnya tidak sah dan harus dia ulangi ketika dia ingat. Ya, ketika dia ingat. Fa inna sya qudratahu alaihi, ya misalnya ketika dia sakit, dia lupa bahwa dia sudah mulai agak enakan gitu ya. Dia masih ingat karena saking terbiasanya sakit misalnya agak lama, na'udzubillah min dzalik, sakit tayamum, dia lupa sudah mulai bisa untuk menggunakan air, akan tapi dia lupa kemudian dia langsung tayamum kemudian sholat, maka ketika dia ingat bahwa seharusnya tadi sudah bisa pakai air ya untuk berwudu, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Kemudian penulis berkata, wa furuduhu, rukun-rukun tayamum, mashu wajhi wa yadayhi ila ku'ai, mengusap wajahnya dan tangannya dengan dan tangannya sampai ku itu adalah tulang yang menonjol di pergelangan tangan yang dekat dengan ibu jari. Tulang di pergelangan tangan yang menonjol yang dekat dengan ibu jari ya, itu adalah ku. Jadi diusap jadi dia dengan kedua tangannya secara bersamaan dia sentuhkan ke turab yang memiliki kubar, tanah yang memiliki debu tersebut, dia sentuhkan. Kemudian dia agak bersihkan sedikit ya, kemudian baru dia usap ya, dia usap wajahnya, kemudian langsung dia usap tangannya ya, telapak dan punggung tangannya, selesai. Itu tayamum ya. Jadi sangat mudah. Maka di mazhab mengusap tangan ketika tayamum itu sampai pergelangan tangan saja ya. Kemudian wa fi asghar, akan tapi ketika tayamum untuk hadas asghar, maka rukun tayamumnya tidak hanya dua, tidak hanya mengusap wajah dan tangan, akan tetapi ada tambahan dua rukun lagi, yaitu tartib dan mualah ya, sesuai urutan dan mualah, yaitu apa? Mualah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya di bab wudu, yaitu apa? Berkesinambungan gitu ya, tidak ada jeda yang terlalu panjang. Jedanya di sini harus sesuai dengan urf, jeda yang panjang itu harus sesuai dengan urf. Kalau secara urf belum begitu panjang jedanya, maka tidak masalah. Ya. Jadi untuk hadas asghar, tayamum untuk hadas asghar, ya bukan untuk mengangkat hadas asghar, akan tapi untuk membolehkan sholat. Ketika dia punya hadas asghar, itu rukunnya berarti ada empat. Ya. Tartib dan mualah. Sehingga untuk tayamum untuk hadas akbar, tidak ada tartib dan tidak ada mualah. Kenapa? Karena di ghusl, tidak ada rukun tertib dan tidak ada rukun mualah. Ya. Jadi ghusl itu tidak ada tertib dan tidak ada mualah. Jadi ketika seseorang misalnya mandi, ya tadi ini penulis tidak menyebutkan secara terperinci tata cara mandinya ya. Jadi tata cara mandi yang sempurna itu adalah dengan ya Pertama dengan berniat ayanwi summa yusammi, kemudian dia mengucapkan basmalah. Ini tata cara mandi yang sempurna. Tidak hanya yang wajib akan tapi yang juga yang sunnah. Pertama dia niat. Niat itu adalah ketika dia ya ada keinginan di hati, terbersih di hati, itu sudah cukup sebagai niat. Ya. Ketika dia ingat ini junub, ana junub atau ana haid dan nifas misalnya, sudah selesai, maka harus mandi. Nah, itu sudah cukup sebagai niat. Maka yang pertama niat, kemudian dia ucapkan basmalah, kemudian wa ghassala yadayhi thalathan wa mala wathahu. Kemudian dia membasuh kedua tangannya, ya itu sunnah. Basuh kedua tangannya, kemudian dia membasuh apa-apa yang kotor di badannya, seperti misalnya farj, seperti misalnya kelaminnya, ya dia basuh anggota tubuh tersebut. Summa ya tawaddo, kemudian dia berwudu, wudu seperti biasa. Kemudian yuhfiyala rosihi salasan trawi, yuhfiyala rosihi salasan trawi, yaitu dia menyela-nyela rambutnya sehingga air itu sampai ke sela-sela, ke akar rambutnya, ya membasahi kulit kepalanya, ya itu yang dia lakukan setelah wudu. Kemudian setelah dia menyela-nyela tersebut, baru dia wa ya'umma badanahu uslan thalathan, baru dia menyiram tubuhnya ya dengan air, dan wa ya'umma yakni memastikan air tersebut sampai ke seluruh bagian tubuhnya. Ya. Seperti misalnya ketiaknya, sela-sela jari, kuping ya, lubang kuping dan seterusnya. Dan cukup dengan zon, cukup ketika dia sudah punya zon bahwa ini seluruh anggota tubuhnya sudah terbasahi air, itu sudah cukup. Tidak sampai harus yakin, karena nanti benar-benar ini ya harus diperhatikan ya semua bagian tubuhnya, nah nggak keluar-keluar dari kamar mandi nanti. Ya. Jadi ya wa yumma badanahu uslan salasan, tiga kali itu yang afdal. Kemudian wayadlukahu wayatayaman, yadluk yakni dia benar-benar memastikan air tersebut ya di sampai di bagian-bagian badannya tentunya. Walaupun tadi kita katakan hanya sekedar zon itu sudah mencukupi, akan tapi kita tetap harus berusaha memastikan air sampai ke seluruh anggota tubuh kita ya. Sampai pusar pun para ulama sebutkan, pusar juga harus dipastikan air sampai ke sana. Kemudian wayatayaman ya, yaitu memulai dengan yang kanan terlebih dahulu, bagian yang kanan baru yang kiri ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyukai tayamun atau tayamun. Kemudian setelah itu dia ya berpindah tempat, kemudian membasuh kakinya. Wa yasla rijlai makanan akhar, yaitu dia pindah tempat kemudian basuh kakinya. Tapi Allahu a'lam, ini berlaku untuk ya kamar mandi yang itu lantainya itu tanah. Ya. Karena itulah illah para ulama, maka apa menyebutkan ini karena demikian taswirnya, ya, taswirnya demikian. Tapi kalau di kamar mandi yang kebanyakan ada di rumah-rumah kita alhamdulillah, ya, maka kamar mandinya itu terbuat dari ya lantai tegel atau keramik gitu ya. Maka benda-benda najis itu tidak berkumpul di situ. Benda najisnya akan ya terdorong oleh air sehingga kita tidak perlu pindah tempat untuk membasuh kaki. Ya ini berlaku kalau misalnya dia di tanah, sehingga bisa jadi benda najis tetap ada di tempat dia berdiri, di tanah tempat dia berdiri. Maka ya itu cara ghusl yang sempurna. Akan tapi cara ghusl yang paling minimum, yang mujizi, cara ghusl yang paling yakni yang paling minimal, yang hanya sekedar wajibnya saja, yaitu niat, kemudian tasmiyah, mengucapkan basmalah, kemudian membasahi seluruh badannya satu kali saja, selesai. Yaitu mengapa nyebur sekali ya, nyebur ke kolam renang gitu ya, berniat kemudian tasmiyah, kemudian nyebur ke kolam renang sekali, kemudian kemudian ya dia keluar lagi, itu sudah mencukupi untuk ghuslnya. Maka di ghusl tidak ada tertib, tidak ada urutan. Dia mau basuh tangannya dulu, dia mau basuh kakinya dulu, dia mau basuh kupingnya dulu, maka tidak ada tertib ya. Ketika dia basuh tangan, hadas tangan terangkat. Ketika basuh kaki, hadas kaki terangkat. Ketika basuh kuping, kuping hadas, hadas kuping terangkat. Bukan kupingnya terangkat ya. Hadas kuping terangkat. Maka tidak ada tertib ketika ghusl. Itu mengapa tayamum juga tidak disyaratkan tertib. Ya. Ketika menggantikan ghusl, itu mengapa tidak disyaratkan tertib di sini. Kemudian waniyatul istibahah syartun lima yatayamumulahu. Maka tayamum, niat tayamum itu adalah untuk membolehkan supaya kita bisa sholat, untuk membolehkan kita sholat, ya, atau membolehkan kita untuk baca Quran ketika kita junub misalnya tidak ada air, kita ingin baca Quran, gimana caranya? Gak bisa mandi, tayamum, ya. Wala yusalli bihi fardhon inna wa naflan aw atlaqo. Tidak boleh baginya untuk sholat wajib ketika dia bertayamum niatnya untuk sholat sunnah, atau ketika niatnya hanya sekedar untuk sholat misalnya. Tidak boleh dia sholat wajib, harus dia niatkan ini untuk membolehkan supaya saya bisa sholat wajib. Ya. Tapi hanya kalau misalnya tayamumnya tadi niatnya untuk sholat sunnah, maka tidak bisa dengan tayamum tersebut dia sholat wajib, harus dia tayamum lagi. Wayabtulu bihurujil waq. Ya. Yang membatalkan tayamum itu khurujul waqt, yaitu waktu ketika waktu sholat sudah selesai, maka tayamum itu batal. Itu mengapa ketika masuk waktu sholat berikutnya harus tayamum lagi. Wa mubtilatil wudu. Demikian pula yang membatalkan tayamum adalah pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu itu ya membatalkan tayamum juga. Kenapa? Karena tayamum adalah naib, adalah pengganti dari wudu. Jadi yang membatalkan asalnya, membatalkan juga niabahnya. Membatalkan, yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Demikian pula yang membatalkan ghusl juga membatalkan tayamum. Wabi wujudil ma'in in tayamama li fakdihi. Kemudian yang membatalkan tayamum juga adalah ketika ada air. Maka karena ketika misalnya seseorang ya tidak bisa menemukan air, tidak bisa mendapatkan air, sehingga dia harus tayamum. Ketika dia menemukan air, ya, maka tayamumnya batal. Walau fis shalah la ba'dah. Ya. Walaupun dia menemukan air ketika sholat, dia tayamum karena enggak nemu air, kemudian dia sholat. Ketika dia masih sholat, tiba-tiba air keran berbunyi, baru muncul apa, baru keluar airnya, ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia batalkan sholatnya, dia berwudu. Tapi kalau dia sudah selesai sholat, dia tayamum karena gak nemu air, kemudian dia sholat. Setelah dia selesai sholat, air keluar. Tidak perlu dia ulangi sholatnya, karena dia telah sholat dengan ya sesuai dengan kondisinya saat itu. Kondisinya saat itu dia tidak menemukan air dan dia telah sholat, maka sholatnya sah. Sholat yang sah tidak perlu diulang. Ya. Kenapa? Karena ketika dia tidak menemukan air, dia posisinya memang bukan wajidul ma, bukan orang yang menemukan air. Posisinya dia statusnya adalah adimul ma, orang yang tidak dapatkan air. Ketika adimul ma, dia tayamum, kemudian dia sholat, sholatnya sah, karena statusnya adimul ma. Beda dengan kalau yang lupa tadi. Lupa dia, ketika dia lupa, statusnya wajidul ma. Lupanya itu tidak membuat statusnya berubah. Dia tetap wajidul ma. Oleh karena itu ketika, walaupun dia sudah selesai sholat, gara-gara dia lupa bahwa dia bisa dapat air, walaupun sholatnya selesai, wajib dia ulang. Karena statusnya wajidul ma. Jadi lupanya tidak membuat dia merubah statusnya. Maka di sini, ketika tayamum kemudian menemukan air, tayamumnya batal, ini menunjukkan bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadaf. Ini ya istidlalnya ulama mazhab. Yaitu apa? Mengapa tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas? Karena ketika air ada, tayamum kita batal, kita harus wudu. Kalau hadas kita terangkat, kenapa tayamumnya batal? Kenapa? Ya, kita harus berwudu. Orang hadas kita terangkat gara-gara tayamum tadi. Ya, jadi ini adalah indikasi bahwa qarinah bahwa tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Wa sunnah li rajihi ta'khirun li akhirihi waqtin mukhtarin. Disunnahkan bagi orang yang tidak punya air, tidak menemukan air, dia harus mencari air, ya. Disunnahkan baginya untuk baru bertayamum, baru sholat itu di akhir waktu. Di akhir waktu yang dibolehkan. Ya, di akhir waktu yang dibolehkan. Nanti ini waktu sholat, itu dibahas di kitabus sholat, insyaallah. Ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang ya apa namanya tercela ketika seseorang mengakhirkan sholat ke waktu tersebut. Seperti misalnya ketika sholat asar, mengakhirkan sampai ketika matahari sudah kemerahan, maka itu tercela. Ya. Jadi disunnahkan bagi orang yang tidak punya air, tidak bisa menemukan air, untuk menunda dulu. Ya. Kalau normalnya disunnahkan untuk bersegera, ya alal faur, disunnahkan untuk menyegerakan sholat. Akan tapi ketika seseorang itu tidak menemukan air, tidak masalah sebenarnya kalau dia langsung sholat di awal waktu. Akan tetapi lebih baik lagi disunnahkan ketika dia menunda hingga akhir waktu yang masih dibolehkan sholat, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya bisa jadi takutnya dia menemukan air di tengah-tengah waktu, ya. Jadi dia masih tunggu untuk mendapatkan air, ya. Dia tidak segera bertayamum, tapi dia masih nunggu dulu sampai akhir waktu yang dibolehkan sholat, yang tidak tercela untuk sholat, ya. Wa man 'adimal ma'a wat turab aw lam yumkinhu istimaluhuma shallal fardhu faqat 'ala hasabi halihi wa la i'adata wa yaqtasiru 'ala mujzi'in. Barang siapa yang tidak bisa menemukan air dan turab, nah ini kasusnya faqidut tahurain. Kasus faqidut tahurain, orang yang tidak bisa melakukan dua taharah, wudu dan tayamum. Orang yang enggak bisa melakukan wudu dan tayamum karena dia tidak menemukan air dan tidak menemukan turab. Seperti misalnya ya, para ulama menjelaskan seperti misalnya dia di penjara tersebut enggak ada air dan enggak ada turab, benar-benar enggak ada turab lahu gubar gitu ya. Jadi benar-benar enggak ada yang membekas di sini gitu ya, benar-benar bersih, mengkilat. Enggak usah ditanya kalau misalnya kita di Mars, apakah boleh kita tayamum dengan turab di Mars gitu ya. Itu antum ke Mars dulu baru nanti calling ya. Apa? Maka apa yang dilakukan? Aulam yumkinhu istimaluhuma, atau dia tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa menggunakan turab. Bisa jadi karena ya madarat badannya, bakal sakit kalau ya terkena air, atau kulitnya sakit kalau terkena, bahkan sekedar terkena turab misalnya. Maka shallal fardhu faqat, maka dia salat wajib saja. Ala hasabi halihi, ya sesuai dengan kondisinya tersebut, maka dia salat wajib saja, tidak boleh salat sunnah. Karena ini darurat, dan dia tidak darurat untuk melakukan sholat sunnah. Yang darurat dia adalah melakukan sholat wajib. Ya, yang darurat adalah dia melakukan sholat wajib. Sehingga apa? Sehingga ya dia hanya sholat fardu saja, sholat wajib saja, wala i'adah, dan tidak perlu diulang. Karena apa? Karena itu dia sudah melakukan sesuai dengan kondisinya. Ya, tidak perlu diulang. Wa yaqtasiru 'ala mujzi'in. Ketika dia sholat, dia membatasi pada kadar yang minimal ketika sholat. Dia cukup baca Al-Fatihah. Ketika dia bertasbih di rukuk dan sujud cukup satu kali. Ya ini istidlalnya para ulama mazhab. Karena apa? Karena ini darurat. Dan darurat cukup melakukan yang dibutuhkan, yang darurat saja. Ya. Maka ini kondisi bagi orang yang tidak menemukan air dan turab. Kalau orang yang tidak menemukan air saja tapi dia bisa tayamum, tidak masalah dia mau baca surat Al-Baqarah di situ, tidak masalah ya. Ya tidak masalah. Akan tapi bagi orang yang faqidu tahurain, tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum, atau tidak bisa ghusl dan tidak bisa tayamum. Ya, faqidu tahurain, tahurain ini maksudnya wudu dan tayamum, atau ghusl dan tayamum, bukan wudu dan ghusl ya. Tahurain di sini bukan wudu dan ghusl. Tapi wudu dan tapi air dan turab. Ini maksud air dan turab. Faqidu tahurain yakni faqidul ma'i wat turab. maka solatnya seminimum mungkin karena itulah yang darurat. Wala yaqra'u fi ghairi salatin in kana junuban. Wala yaqra'u fi ghairi salatin in kana junuban. Kalau dia junub, orang yang faqidut tahurain ini, yang tidak punya air dan turab ini, dia mau baca Quran ya di luar salat tidak boleh. Wala yaqra'u fi ghairi salatin in kana junuban. Kenapa? Karena itu tidak darurat. Ya, karena tidak darurat. Yaitu apa? Tidak boleh baginya untuk membaca ayat Al-Qur'an, ya. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan, ya, sebagaimana ya ini berasal hukumnya dari yang diharamkan ketika seseorang itu junub. Yang diharamkan ketika seseorang itu junub adalah ya apa? Selain yang diharamkan ketika seseorang itu hadas asghar, yaitu salat, tawaf dan masul mushaf, dia juga diharamkan untuk qiraatu Al-Qur'an. Ya, qiraatul Qur'an. Orang yang junub ya selain dia diharamkan baginya untuk orang yang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang enggak punya wudu, seperti apa? Salat, tawaf dan menyentuh mushaf, maka orang yang junub itu tidak boleh melakukan sholat, tawaf dan masul mushaf juga, menyentuh mushaf. Demikian pula tidak boleh baginya untuk membaca Al-Quran. Jadi maksud membaca Al-Quran di sini membaca satu ayat dari Al-Quran. Kalau sebagian ayat tidak masalah. Tapi kalau baca satu ayat atau lebih tidak boleh. Atau membaca ya ayat Al-Quran akan tetapi dalam rangka zikir, seperti misalnya membaca basmalah. Ya, bagi yang berpendapat bahwa basmalah itu adalah ayat Al-Quran, ya. Atau membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, akan tapi dalam rangka zikir, dalam rangka memuji Allah, bukan dalam rangka membaca Al-Quran, itu tidak masalah bagi orang yang junub. Ya. Kemudian di sini tadi tidak jelaskan juga di bab ghusl apa hal-hal yang diharamkan bagi junub, yaitu apa wayaburul masjid. Diam di masjid, ya, diam di masjid. Atau ini kita sudah dibahas ya? Sebelumnya, belum ya. Ketika diam di masjid, maka itu tidak boleh kecuali orang yang junub tersebut sudah berwudu terlebih dahulu. Ya, kalau sudah berwudu terlebih dahulu, maka tidak masalah diam di masjid. Sebagaimana perbuatan para sahabat. Akan tapi orang yang haid dan nifas, para ulama beda pendapat. Orang yang haid dan nifas, apakah boleh tinggal di masjid? Maksudnya datang ke masjid untuk kajian misalnya, untuk mendengarkan kajian. Apakah orang yang haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas itu boleh datang ke masjid untuk dengarkan kajian ya, atau tidak? Maka para ulama beda pendapat. Insyaallah pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah boleh selama berwudu. Walaupun pendapat jumhur termasuk juga mazhab ya tidak boleh. Minimal harus di terasnya misalnya gitu ya, teras masjid. Ya itu pendapat di mazhab. Akan tapi pendapat yang apa namanya yang insyaallah itu lebih rajih adalah selama itu berwudu maka tidak masalah. Taib. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan berikutnya besok, yaitu tentang ya tentang bab najis. Ya, menghilangkan najis dan tentang bab haid, sehingga dengannya kita butoharoh bisa kita rampungkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.